وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab shalah dari kitab Bulughul Maram. Terakhir kita membaca hadis 247 terkait pembacaan tasyahud. Terakhir, Wali Ahmad An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahu tasyahud wa amarahu ayu allimahun nas. Di halaman 90 diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari at-tasyahud, kemudian memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkan kepada umat manusia. Nah, itu akhir yang kita bahas. Dalam pertemuan kemarin, dan riwayat ini Wali Ahmad disebutkan di situ hadisnya dhaif. Di footnote nomor 3 hadisnya dhaif. Kemudian terakhir yang terkait dengan ini, Wali Muslim an Ibnu Abbas. Siapa? Tidak bisa, dari kemarin tidak bisa. Ubaid Fadhala bin Ubaid Allahumma Lanjut. Lanjut. Ini. Pakai ini bawaan terus ya bacaannya. Biasanya yang geremeng. Baik. Tadi terakhir Wali Ahmad hadisnya dhaif. Sekarang Wali Muslim. Rahman. Siapa namanya pengarang kitab ini? Ibnu Hajar. Siapa namanya? Masluhi. Raihan. Terus Ahmad bin Ali. Kunyahnya? Kunyahnya? Enggak ada kunyahnya di sampulnya itu. Kunyahnya? Enggak tahu. Lakopnya? Kunyahnya enggak tahu apalagi lakopnya. Abul Fadl. Lakopnya Syihabuddin. Ahmad bin Ali Al-Asqalani rahimahullah. Wali Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna at-tasahhuda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Ini tasyahud riwayatnya Ibnu Abbas. Kemarin sudah kita bahas tasyahud riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Dua-duanya sunnah, yang paling afdal diisi para ulama riwayatnya Ibnu Mas'ud ya. Tapi ini juga taib kita amalkan. Kadang Ibnu Mas'ud, kadang riwayatnya Ibnu Abbas untuk menghidupkan sunnah ya. Sehingga ini semua datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkhususkan pada kelompok-kelompok tertentu untuk membaca tasawuf ini tasawuf itu, tapi afdalnya tasawuf yang Ibnu Mas'ud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasahhuda at-tahiyat al-mubarakat at-tahiyat itu apa penghormatan ya. Al-mubarakat barakah, barakah itu nama tumbuh banyak, khairun kathir, salawat atau ibadillah ya. Ila akhirihi. Rawahu Muslim. Qala al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa anfadala bin Ubaid radhiyallahu anhu, dari Fadala bin Ubaid radhiyallahu anhu Qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mendengar seseorang laki-laki yad'u fi salatih, berdoa di dalam salatnya. Rasulullah mendengar seorang berdoa di dalam salatnya. Walam yahmadillah. Orang itu tidak memuji Allah. Tidak mengawali doanya dengan puji-pujian kepada Allah. Walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka beliau berkomentar, ajla hadza, ini orang yang tergesa-gesa. Summa da'ahu, kemudian orang itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sholat, falyabda bitahmidi rabbih, hendaknya dia mulai dengan memuji Rabbnya. Hendaknya dia memulai dengan memuji Rabbnya. Wassana alaihi, wassana alaihi, hamdun wassana. Ini biasanya diterjemahkan dengan kata yang sama, semuanya maknanya pujian. Hamdun itu pujian, sana itu juga pujian. Tapi sana itu hamdun mukarrarun. Sana itu pujian yang berulang. Itu disebut sana. Maka pertama hamdun, kemudian sana. Yang pertama hamdun bitahmidi rabbih, yang kedua wassana alaihi. Wassana alaihi. Summa salli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa yad'u bima syaa, baru kemudian berdoa semau dia, baru kemudian berdoa semau dia. Rawi Ahmad wa thalatha wa shahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadisnya hasan. Naam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan adab berdoa. Mengajarkan adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar seorang berdoa yang langsung kandungan doa yang dipanjatkan, tidak diawali puji-pujian kepada Allah, tidak diawali salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan di sini summa da'ahu, kemudian orang itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Syaikh Fauzan hafizahullah menerangkan summa da'ahu. Beliau menyatakan wa hadhihi 'adatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Annau idza arada yu'allima ahadan, jika beliau ingin mengajarkan sesuatu pada seorang, ya da'uhu, dipanggil orang itu. Dipanggil orang itu. Jika Rasulullah ingin memberikan pengajaran, mengingatkan pada seorang, dipanggil orang itu. Summa yu'allimu. Setelah dipanggil, baru kemudian diajari. Birifkin wa hikmatin wa taisirin. Dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan mudah. Naam. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari lafaz ini pula summa da'ahu faqala ila akhiril hadis, menunjukkan ta'limul jahil, mengajari orang yang jahil, mengajarkan seseorang yang belum tahu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan orang ini terus dalam kekeliruan. Tapi beliau peduli, beliau panggil, kemudian beliau ajari bagaimana adab dalam berdoa. Naam. Dan diingatkanlah sesalih fawzan tadi, lakin yakunu at-ta'lim bitariqatil hikmah. Tapi caranya dengan hikmah. Wa yakunu ta'lim birifqin. Cara mengajarinya pun dengan lemah lembut. Karena ada kalanya orang-orang yang belum tahu itu yang usianya lebih tua dibandingkan kita. Maka dibutuhkan hikmah, lemah lembut. Bukan kemudian dengan keras, dengan kasar, apalagi nak disalah-salahkan misalnya. Baik. Terkadang cara yang salah itulah yang menyebabkan al-haq itu tertolak. Karena yang menyampaikan tidak hikmah dalam menyampaikannya. Apalagi orang yang belum tahu itu sudah tua, atau juga orang yang memiliki kedudukan di kaumnya, disalah-salahkan di depan orang banyak misalnya, direndahkan. Sebenarnya dia termasuk orang yang gampang menerima al-haq, tapi karena caranya yang keliru, ya, maka al-haq itu tertolak karenanya. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan di antaranya rusaknya seseorang, rusaknya keadaan itu karena di antaranya orang-orang yang nisful ilm, orang-orang yang kemampuannya setengah-setengah dalam berbagai hal, sampai pun dalam hal kedokteran separuh-separuh, yang menimbulkan kemudian kerusakan. Ilmunya separuh kemudian berani memberikan fatwa, akhirnya timbul kerusakan. Naam. Dan juga model-model pengajaran yang tidak hikmah, ini yang kemudian lebih banyak melarikan umat dari al-haq. Rasulullah SAW berikan contoh yang luar biasa ketika Arabi yang kencing di masjid. Para sahabat dengan gesit, dengan cepat, tidak menghentikan Arabi ini. Langsung ditahan dan dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahu, biarkan dia, biarkan, biarkan sampai selesai kencingnya. Selesai kencingnya, kemudian Rasulullah minta untuk diambilkan air, kemudian disiram selesai. Dan dipanggil Arabi tersebut, diajari dengan hikmah, warifkin, lemah lembut. Ya. Tidak sepatutnya masjid itu diberikan atau kencing di dalamnya. Masjid untuk dzikir atau Al-Quran. Dengan thariqah hikmah, dengan thariqah lemah lembut. Asarnya luar biasa. Asar kepada mad'u itu luar biasa. Sehingga Arabi ini berdoa, Allahumma rahamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad. Jangan engkau berikan rahmat seorang pun selain kita berdua. Selain kita berdua, jangan kasih rahmat. Muhammad saja yang kasih rahmat dengan saya. Ini asar di rifqin, pengajaran yang lemah lembut. Bukan menjelek-jelekkan di hadapan orang banyak. Nah, dipanggil tep sendirian. Nah, kalau kemudian orang yang keliru itu orang yang tingkat keilmuannya itu lebih tinggi dibandingkan dia, ya. Karena tidak menjamin orang yang senior, orang yang lebih tinggi tingkat keilmuan itu tahu segala hal dan tidak pernah salah, ya. Tidak menjamin. Nah, orang-orang yang dianggap kibar, dianggap senior, itu juga terkadang jatuh ke dalam kesalahan. Tapi thariqah untuk mengingatkan, ya, ini perlu kemudian diperhatikan. Nah, didatangi sendirian, kemudian disampaikan, ya, yang sering sudah kita sampaikan. Ini ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adabnya berdoa. Doa itu diawali dengan memuji Allah, puji-pujian kepada Allah. Nah, di antaranya dicontohkan surat Al-Fatihah. Diawali alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini puji-pujian kepada Allah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Ya. Ini semua puji-pujian. Dan setelah itu intinya ihdinash shiratal mustaqim. Ini doanya. Ini permintaannya. Nah, maka adabnya berdoa diawali dengan puji-pujian kepada Allah. Nah, tidak langsung, ya, tidak langsung mengucapkan doanya, tapi bukan syarat ini, ya, bukan syarat adab. Adabnya naam diawal dengan puji-pujian, kemudian membaca sholawat, ya, baru kemudian kita sampaikan permintaan kita kepada Allah. Ini adab doa dan ini min asbabil ijabah. Ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Naam. Summa yad'u bima syaa, setelah sholawat kemudian berdoalah semau kamu. Apa yang kamu inginkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia, urusan agama. Naam, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Itu min adabid doa. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan tergesa-gesa kalau kemudian berdoa tanpa diawali dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa diawali dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik, itu adab ya. Dan termasuk asbab ijabatu doa. Naam. Baik. Qala rahimahullah. Di hadis berikutnya. Wan Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. An Abi Mas'ud, Abi Mas'ud bukan Ibnu Mas'ud. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari, nama beliau Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri. Abu Mas'ud. Kunyah beliau Abu Mas'ud. Nama beliau Uqbah bin Amir Al-Ansari. Beliau orang Ansar. Al-Badri. Beliau tinggal di Badr, bukan ikut perang Badr. Al-Badri ini karena beliau tinggalnya di Badr, bukan karena beliau ikut perang Badr. Naam. Qala Bashir bin Sa'ad. Berkata Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad ini orang tuanya An-Nu'man bin Bashir. Bashir bin Sa'ad ini orang tuanya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alayka. Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kita agar kita bersolawat kepadamu. Allah di dalam Al-Quran memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah padanya, yakni kepada Nabi. Nah, ini perintah. Makanya sahabat ini Bashir bin Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Anda. Fakaifa nusalli alaih? Terus bagaimana cara kita bersolawat kepada Anda? Ya. Cara solawatnya itu bagaimana? Karena dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kaifiah ibadah, kaifiahnya bagaimana. Maka sahabat ini pun nanya. Nah, fasa kata. Kemudian Rasul pun diam. Nah, beliau ketika mendapat pertanyaan ini, beliau terdiam, tidak langsung menjawab. Sampai-sampai Bashir bin Sa'ad ini berandai-andai, seandainya tadi saya enggak tanya itu kepada Rasulullah, khawatir kalau pertanyaan itu membuat marah Rasulullah SAW. Khawatir apa yang keluar dari lisan-lisan para sahabat itu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan para sahabat. Sehingga ketika Rasul dapat pertanyaan ini, beliau diam. Ini khawatir ini. Nah, maka berangkatan seandainya tadi enggak tanya itu. Ya. Seandainya tadi tidak menanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab summa qala qulu, kata beliau, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad. Nah, salawat Allah kepada hambanya itu pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Itu makna salawat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dan kepada keluarganya Muhammad. Keluarganya Muhammad ini mereka-mereka yang mengikuti ajaran Islam. Adapun keluarga yang kemudian tidak mengikuti ajaran Islam, maka tidak termasuk dari mendapatkan sholawat ini. Nah, kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersolawat kepada Ibrahim. Ini namanya tawassul bi fi'lillah. Tawassul dengan perbuatan Allah. Sebagaimana engkau telah solawat kepada Ibrahim, solatlah kepada Muhammad. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi, beliau membahas panjang lebar. Nah, kama sallaita ala Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim. Nah, sebagaimana engkau telah selawat kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana, ya. Baik. La syak, sebagaimana yang kita fahami, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalur rusul. Rasul yang paling afdhal, rasul yang paling utama. Nah. Maka ketika disebutkan kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah selawat kepada Nabi Ibrahim, seakan-akan kedudukan Rasulullah itu di bawahnya Nabi Ibrahim. Nah. Tapi tidak, ya. Keutamaan yang diberikan karena Nabi Ibrahim itu juga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebutkan kama shallaita ala Ibrahim, itu tawassul dengan perbuatan Allah. Ya. Tawassul dengan perbuatan Allah. Naam. Wa barik ala Muhammad, dan berilah barokah kepada Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah berikan barakah kepada Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Wassalam kama alimtum. Adapun salam, sebagaimana yang kalian sudah ketahui di hadis sebelumnya. Jadi sebelumnya yang Rasulullah menyebutkan cara salam, ya, kepada Rasulullah di hadisnya Ibnu Mas'ud. Rawahu Muslim. Wa zada Ibnu Huzaimah fihi, fa kaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina? Bagaimana kami bersolawat kepada Anda jika kami sallaina alaika, jika kami bersolawat kepada Anda di dalam sholat kami, ya. Maka ini caranya. Nah, ini kaifiyah sholawat. Ini yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Ini sholawat yang paling afdol. Nah, ini sholawat yang paling afdol. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Jadi salawat yang paling afdol ini dengan sirah dan konteks ini, salawat Ibrahimiyah. Naam. Baik. Di sini salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kemudian berlanjut dengan salawat kepada Ali Muhammad, keluarganya Muhammad, ya. Keluarganya Muhammad itu istri-istri beliau, kemudian kerabat beliau. Ada yang berpendapat makna Ali Muhammad, keluarganya Muhammad adalah atba'u, para pengikutnya beliau, ya. Para pengikutnya beliau atba'. Nah, Taib, ini ada yang mengartikan demikian. Naam. Khani fidina azani wa azakumullah. Taib. Dan dua-duanya sama. Ya. Dua-duanya sama. Taib. Kemudian bertawassul dengan af'alullah, perbuatan Allah. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersolawat kepada Ibrahim. Naam. Maka dalam pembahasan nahwu ini, kafnya ini bukan kaf li tasbih, bukan kaf yang menunjukkan makna serupa, sebagaimana, ya. Bukan serupa, tapi li ta'lil, ya. Karena sebab dan alasan. Naam, li ta'lil. Baik. Kemudian setelah itu ada barokah, ya. Barokah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian pula kepada keluarga beliau. Baik. Kemudian ditutup dengan innaka hamidum majid. Nah. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini shighah, ya. Shalawat yang paling afdal, sehingga tasyahud tadi sudah disebutkan redaksinya. Kemudian salam, ya. Kemudian salawat, ya. Baru kemudian doa, ya. Baru kemudian disebutkan doa setelah bersolawat kepada Nabi dan juga kepada barokah kepada Nabi. Naam. Kemudian baru kemudian kandungan doa yang kita inginkan. Baik. Khani fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Sebagian para ulama, Syaikh Fauzan di antaranya, menyebutkan ini as-sighah shalawat ini dibaca ketika tasyahud akhir. Dibaca ketika tasyahud akhir. Nah, pendapatnya Imam Ahmad, tasyahud awal itu tidak pakai shalawat. Ya. Jadi tidak pakai shalawat. Nah, hanya tasyahud. Hanya tasyahud. Ya. Baik. Tidak pakai shalawat. Nah, langsung berdiri di rakaat berikutnya. Nah. Kalau ditambah dengan sholawat ini, nanti ditambah dengan doa, itu tasyahud akhir. Ya, itu tasyahud akhir. Naam. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu tidak ada bedanya. Ya. Tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu tidak ada bedanya. Jadi ikhtilaf. Nah, ada yang berpendapat tasyahud awal itu hanya tasyahud saja, tidak ada selawatnya, langsung berdiri. Ada yang berpendapat sama dengan tasyahud akhir. Nah, ini ikhtilafnya para ulama. Nah, dan setelah membaca tasyahud, kemudian salam as-salawat, kemudian salam, baru berlanjut dengan doa. Dan doanya diantaranya di hadis berikutnya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza tasahhada ahadukum," jika salah seorang di antara kalian tasyahud, "falyasta'id billah min arba'in." Fasta'id billah, hendaknya dia berlindung kepada Allah, min arba'in, dari empat hal. Fasta'id, ini perintah. Sehingga sebagian para ulama menghukumi doa ini wajib dibaca dalam tasawuf akhir. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan itu fitnah syubhat wa syahwat. Al mahya wal mamat, fitnah kematian, pertanyaan di alam barzah, itu fitnah, fitnah kematian. Juga sebagian menyebutkan fitnah kematian itu detik-detik akhir seseorang ketika sakaratul maut. Ini fitnatul mamat. Naam. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal. Fitnah dajjal termasuk fitnah al-mahya. Fitnah dajjal itu termasuk fitnah kehidupan. Tapi karena saking dahsyatnya, tidak ada seorang nabi pun kecuali mengingatkan umatnya atas bahaya dajjal ini, maka disendirikan berlindungnya, min fitnatil masihid dajjal. Padahal ini termasuk fitnah al-mahya. Karena saking saking besarnya, saking bahayanya, yang seorang itu bisa tertipu karenanya, yang nanti berjumpa dengan dajjal di akhir zaman, maka di sini disendirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim, idza faraghu adakum min tasahudil akhir, jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasahud akhir. Jadi ini doa ini dibaca selesai dari tasahud akhir. Naam. Dibacanya ketika selesai dari tasahud akhir. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini baik. Sebagian para ulama tadi disebutkan berpendapat doa ini wajib hukumnya. Jumhur ulama berpendapat doa ini mustahab. Doa ini mustahab. Baik. Jumhur yang menyatakan mustahab, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada orang yang jelek sholatnya, itu tidak menyebutkan doa ini di akhir sholatnya. Sehingga berpendapat jumhur ini tidak wajib. Baik. Ulama yang lain menyatakan wajib. Naam. Dan juga disebutkan Tawus, salah seorang tabi'in, beliau memerintahkan sang anak untuk mengulangi sholatnya ketika tidak membaca doa ini. Menunjukkan tidak sah sholatnya. Taib. Menunjukkan ini wajib atau bahkan rukun. Karena harus diulangi sholatnya. Ini pendapatnya Tawus. Sehingga tidak sepatutnya kemudian seorang meninggalkan doa ini di akhir sholatnya. Nah, ikhwan fi din anzani wa a'azakumullah, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mensarah panjang lafaz-lafaz berdoa empat doa ini. Baik, insyaallah taala, nah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ikhwan fi din a'azakumullah. Di antara pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Arafat Hafidzahullah dalam daurah Al-Muzani kemarin, ditanyakan kepada beliau, ma hukmul qaza wa ma suratuh, bagaimana hukumnya qaza itu dan bagaimana bentuknya. Beliau menyatakan al-qaza kama ja'a fil hadis Ibnu Umar, qaza itu sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Qad fassarahu Ibnu Umar, Ibnu Umar mentafsirkan makna qaza. Ayahliqa ba'da sya'ri, mencukur ya, halak itu mencukur, mengerok ya, rambut, sebagian rambut. Wa yatruku ba'dahu, dan membiarkan sebagian yang lainnya. Nah, dicukur sebagiannya, dibiarkan sebagian yang lainnya. Baik. Jadi halak itu dihabiskan ya, dikerok sampai habis, dan sebagian yang lainnya disisakan. Nah, kemudian itu makna enam qaza yang disebut oleh Ibnu Umar. Kemudian beliau Syekh Arafat Hafidzullah menyatakan, wa ba'dhum, dan sebagian mereka kha wa ba'dumul an, sebagian mereka sekarang khosatan indal muslimin, terkhusus di kalangan kaum muslimin, intasara, tersebar, anahum la yahliku, mereka tidak mengkerok rambutnya ya, tidak halak ya, innama yaj'alu at-taksir, tapi taksir itu digunting, dipendekkan, dipendekkan. Nah, yuqassiru, yang digunting, dipendekkan. Nah, tidak dihabiskan, dikerok, tapi digunting. Nah, baik. Waja'alu fi makan akhar akthar, dijadikan di tempat yang lain lebih banyak. Dijadikan tempat yang lain lebih banyak. Min a'lama, kalau misalnya di area depan. Di depan ini dibiarkan. Kemudian taib yang lainnya naam dihabiskan itu ditipiskan ya. Ditipiskan. Taib. Kata beliau, yakunu as-sa'ar maujud lakinnahu akthar. Rambutnya masih ada, bukan habis. Nek qaza itu dicukur habis pinggir-pinggir misalnya, depannya ini ada. Naam. Tapi ini tidak dicukur, masih ada. Samping-sampingnya masih ada, cuma tipis. Kemudian depannya ini tebal, dibiarkan. Nah, kata beliau, hadza fihi tasabbu bil kuffar. Ini menyerupai orang-orang kafir. Ya. Min aina atana hadza? Min al kuffar. Dari mana model cukuran yang demikian? Ini dari orang-orang kafir. Fala yajuzu li'annahu muslimin yatasabbahu bi'ada'illah, ini tidak boleh karena kaum muslimin menyerupai musuh-musuh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, man tasabba bi qaumin fa huwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Wa aqalla wa takhrim, paling minim hukumnya haram. Bahkan Syekhul Islam dalam beliau menyebutkan orang yang menyerupai orang kafir itu kafir. Ya. Kalau boleh dinyatakan kafir, karena termasuk golongan mereka. Ya. Tapi tidak sampai demikian, tergantung apa yang diserupai. apa yang diserupai. Nah, baik. Maka ini haram karena fala yajuzu laka an ta'khud sa'an min sa'rika, tidak boleh bagimu untuk mengambil sesuatu dari rambutmu, wa tabqa syai'an, dan menyisakan yang lainnya. Ya, enggak dikerik, enggak digunting. Agak banyak, agak tipis, kemudian bagian yang tebal. Nah, ini tasabbuh bil kufar. Dia tidak termasuk qaza. Ya. Jadi hukumnya bukan termasuk qaza. Kalau qaza itu dicukur habis. Nah, tapi dia jatuhnya tasabbuh. Jadi pendalilannya itu bukan larangan qaza, ini bukan potongan qaza, tapi pendalilannya dia itu tasabbuh. Ya. Tasabbuh bil kufar. Tidak ada yang model demikian. Model-model rambut yang demikian datangnya dari orang-orang kafir. Nah, menyisakan depan lebih tebal, sangat mencolok gitu ya, sangat, bukan berarti ini harus potongan harus rata kata semua, enggak ya. Tapi di sini membiarkan sangat tebal sekali, kemudian yang lainnya itu sangat-sangat tipis ya. Begitu besar perbedaannya, ini tasabbuh bil kufar. Hey. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Apalagi kemudian misalnya cukuran di tempat cukurnya itu dipajang model-model cukuran rambut ya, dengan model yang aneh-aneh yang itu sama sekali bukan termasuk adatnya kaum muslimin ya. Model-model cukuran orang-orang kafir, nah itu tasabbuh. Jadi sekali lagi ketika dia tidak dihalak, tidak dicukur, maka dia bukan qaza tapi tasabbuh. Jadi pendalilannya itu tasabbuh bukan qaza. Nah, dua-duanya muharram, diharamkan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.